Sungguh senangnya pengantin baru, malam pertama, oh malu-malu. Malam kedua, matikan lampu. Malam ketiga, tak boleh tahu. Malam berlalu, tamu berkurang, dua mempelai duduk tak tenang. Surga dunia malam pertama, sudah terbayang di depan mata. Bentar banget ya. Ika Ismatul Hawa.